orang adik kal pulang kampung. Nanging misan adine medalam beli, sahasa ngorain dewek beli. Sujatine adine itu menjanji memitra ngajak timpal beline. Sing cepo pendo adiketo mirem anto pula hoben adi ipi dan adi masih tahen nemeni timbal beline ane elenan ngae husa citran beli di mata timpale ngelah tunangan cewek murah beli sing sebet biastun tadi matilar ngadenan megeti langsing beban pikiran di depan beli hilangan barang rongsokan bandingan kendi ini kalmusak pemandangan beli ngale calon kurenan boya je cewek murahan anti boya je pilihan anti sing masuk bacakan. Sing cepo pendo adiketo mirem anto mula hoben adi ipi dan adi masih tahen nemeni timbal beline ane elena usa citran beli di mata timpale ngelah tunangan cewek murah beli sing sebet biastun tadi matilar ngadenang megeti langsing beban pikiran di depan rongsokan bandingan kendini kalmusak pemandangan beli sing sebet diastun adi matilah ngadenang megeti langsing beban pikiran di depan beli hilangan rongsokan bandingan kendi ini kalmusak pemandangan beli ngale calon kurenan boyanya cewek murahan anti boyanya pilihan anti sing masuk bacakan.